kasih untuk Anda mitra bisnis yang sudah mengirimkan SMS Anda. Dan kita juga membuka line telepon di 6339160. Sudah ada penelpon masuk nih Bang Kavi. Pak Agus, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak Agus. Menarik tadi kondisi ideal. Saya coba merangkum. Jadi sebaiknya apa idealnya seorang leadership bermental entrepreneur dan entrepreneur berjiwa leadership. Seperti itu mungkin. Tapi yang saya kurang setuju, entrepreneurship diasosiasikan sebagai pengusaha ya. Menurut pengertian saya, pengusaha itu adalah sendiri. Setiap orang juga pengusaha untuk diri dia sendiri, seperti itu. Jadi mentality of entrepreneur harusnya bisa dibangun di setiap orang. Nah juga leadership juga masih bisa dipelajari, jadi bisa berjalan seimbang, dan ini berlaku untuk setiap orang ya. Bila seseorang itu ingin mengupgrade lebih baik dari hari ke hari. Itu Bang Kafe, kira-kira gimana? Terima kasih. Ya, sorry. Terima kasih Pak Agus, selamat sore. Jadi entrepreneur itu kalau dibilang pengusaha gitu ya, bukan pengusaha gitu ya. Seolah-olah kayaknya kita menjuruskan bahwa entrepreneur itu pengusaha gitu ya. Mestinya iya gitu loh, dan memangnya harusnya nih apa sih, kenapa sih jeleknya pengusaha gitu loh? Pengusaha bagus kok, orang dia berusaha untuk diri sendiri. Maka pengusaha itu asal katanya adalah usaha. Jadi tidak ada satupun yang perlu kita malu soal pengusaha. Pengusaha memang begitu. Dan masalah fokusnya pada profit, kalau kita baca semua definisi tentang entrepreneur dimanapun juga, di buku apapun juga, fokus mereka memang profit kok. Jadi profit apa, fokus mereka adalah bagaimana cara mendapatkan untung ya Bang? Iya, dan dan peningkatan wealth. Jadi pertumbuhan dari nilai gitu loh. Dan dari sesuatu yang tidak bernilai dijadikan nilai. Jadi kalau menurut saya enggak usah malu jadi pengusaha. Pengusaha tidak ada konotasi jeleknya gitu loh. Apakah pengusaha yang hanya dibayang-bayang kita aja pengusaha itu dianggap jelek? Padahal sebenarnya enggak. Karena pengusaha itu bagus. Jadi apakah entrepreneur itu memang pengusaha? Iya gitu loh. Apakah kita bisa menjadi entrepreneur untuk dirinya sendiri? Iya. Karena kan namanya pengusaha. Kita mengusahakan dan berusaha untuk diri kita sendiri. Jadi gak perlu malu gitu loh. Oke. Sip. Moga aja Pak Agus juga bisa mengerti ya maksud dari Bang Kavi sore ini. Ini ada Sofyan di Semarang. Selamat sore Bang Kavi. Untuk menjadi leader yang baik dan sempurna, apakah dibutuhkan pemikiran yang hebat Bang? Yuk. Begini, pertama-tama leader yang baik dan sempurna. Tidak ada leader yang sempurna. Ini yang harus karena nanti Anda kecewa gitu loh sama leader-leader yang ada sekarang. Karena nanti Anda bilang, kok leadernya tidak sempurna? Jadi memang tidak ada leader yang sempurna. Leader yang baik banyak gitu loh. Oke. Nah, apakah dibutuhkan pemikiran yang hebat? Iya, gitu loh. Kalau enggak, bagaimana bisa dia memimpin? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan perubahan? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan progres? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan pertumbuhan? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan revolusi? Enggak mungkin. Hanya dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa lah, maka kita bisa menciptakan inovasi, revolusi, perubahan, pertumbuhan. Nah, jadi seorang leader mutlak harus punya pemikiran yang dahsyat. Oke Bang, kita sudah menerima SML penelpon ya. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak Budi. Ya, saya justru ada sebagian setuju ya. Memang namanya entrepreneurship itu fokus kepada profit, sementara leadership fokus kepada visi. Tapi mungkin perlu penegasan, karena menurut saya ya lebih bagus entrepreneur itu ke profit aja, leadership terus kepada visi, nanti digabung dalam organisasi. Nah, justru yang saya ingin mengkritisi adalah justru di para akademisi. Para akademisi ini punya, sebutlah saya sebut Menteri Perdagangan sebelumnya, Maria Kapangestu. Dia itu punya visi. berdasarkan dari hal yang dipelajari secara akademis. Tetapi masalahnya dia tidak membuat Indonesia menjadi profit. Dengan keputusannya dia masuk kepada CAFTA, tetapi persiapan dalam hal misalnya sertifikasi atau standarisasi sehingga ada batasan non tarif yang bisa untuk membendung produk-produk Cina gagal dilaksanakan. Akhirnya kita jadi kalah, kita nggak profit. Sementara krisis energi, lalu krisis ekonomi sudah di depan mata, di mana ketahanan ekonomi nasional itu penting. Jadi maksud saya adalah pendapat Pak Karfi itu penting sekali kepada para akademisi, ya artinya orang yang bisa menggabungkan entrepreneurship dan leadership itu harus ada di kementerian, bukan di para entrepreneur. Mereka lebih bagus fokus kepada profit, sementara yang satu lebih bagus fokus kepada leadership. Sementara yang akademisi tadi yang menjadi, yang menduduki posisi kementerian dan mengurusi kebijakan, nah itu baru harus punya dua-duanya. Begitu pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Apa tanggapannya Bang Afi? Kalau tanggapan saya adalah lupakan dulu politik. Itu hak prerogatif presiden. Yeah. Kagak bisa diganggu juga. Jadi tidak kita akan kritisi gitu loh. Oke. Okay. Jadi gini, apakah seseorang itu ya, apakah seseorang itu latar belakangnya ya, apakah latar belakangnya macam-macam gitu loh. Itu apakah bisa menjadi seorang leader? Jadi misalnya seseorang yang punya latar belakang akademi, seseorang yang punya latar belakang pemimpin agama gitu loh, seseorang yang berlatar belakang pengusaha, bisa gak jadi leader yang hebat? Bisa gitu loh, bisa gitu loh. Jadi kalau kita lihat gitu loh ya, di berbagai negara ada kok presiden atau pemimpin negara yang asalnya dari pengusaha dan sukses besar. Leadershipnya bagus gitu. Ada gak pemimpin yang berasal dari pemimpin agama? Banyak. Bagus gak leadershipnya? Bagus gitu loh. Dan apakah ada pemimpin yang dari akademisi? Ada juga gitu loh. Gitu loh. Nah cuman memang kalau kita udah berhubungan dengan tugas ya, kita udah berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dimilikinya, kadang-kadang memang kan perlu ada kefasihan terhadap prosedur, ada kefasihan terhadap apa yang ditekuni. Sekarang kan yang menjadi kritik adalah bahwa pejabat dengan latar belakang yang sangat berbeda tidak fasih di bidangnya. Di bidangnya atau tidak mengerti tentang bidang. Itu yang ditakutin orang kan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan itu ternyata tidak bisa diaplikasikan atau tidak efektif dan seterusnya. Oke, okay. Sekali lagi Bang, kita no comment ya untuk politik ya Bang. Kita akan kembali sesaat lagi.